biasa, sok iya sok diraun di lisah nu kateng ku naon ieu teh pradeui, pradeui. Ah, ka teuing da sare. Kabeh. Kunaon ieu bisi gagal leumpeur teuing? Ente kabali dia kitu. Ari Kang Kepo geus balik. Atus, ka sakerap juragan ge. Kunaon sih maneh teh ninggal leumpeur? Atus hareup naon sanes? Iya leh mohon pilih capek kene mangga kabali dia. Ente. Ari tu sana diharap. Aduh katu satu terang. Saya nak lagi nak aden. Para ruh gua setengah arti. Mendingan harus balik deh. Ke pasar teh Barni. Nah, ada terus di pasar, ada terus ngegoleh benang. Iya, iya, tak. Kenalkan alo itu. Oh, dipangkan atu. Marni, Laras, Ati, Omi, Ati mantun ya? Abi mati, tebi, di tasi. Lalu abis ingat tebi? Jantan ke Kang Kepo teh, paman teh. Laras? Oh, iya teh jadi alo ka dia teh. Jadi meren Marni kayak kudu alo ka dia teh. Nya, Omi, nya. Laras, Om. Tuh, bapak nyebutan kayak Om. Jadi kudu ngerti. Akang mah salah lawas nage teramau eka imah. Tenang weh, sing jon. Marni? Kah? Akang ke jam 5 rek aya perlu heula sakeudeungnya. Ereka itu ka dulurna ieu. Ayeuna teh manehna teh keur aya musibah. Ari musibahna kunaon? Pokona mah ieu indungna budak ieu teh, nya indungna Omi, keur katalangsara we di itu di Tasikna teh. Jadi ku Akang rek ditepikeun ka dulurna, nya. Emang awae teh sawes bios. Dah. Dasar atuh kudu nit barang. Beres, pokoknya mah. Omi. Kah? Lamun engke, cajuna nanyakeun, bejakeun we, Omi teh, anak lanceun Akang, gitunya. Mangga, tapi abdi mah teu terang, sugan tetep kieu. Alah, geus cicing tong loba omong. Omi mah cicing, anu penting mah kan ningali Akang, lain ningali batur. Leres? Nyama takus we, cicing. Sate kahalal arti cenah Kang Kepo teh teu boga pamajikan. Hari eta anu datang saha? Pirakur alokna mah. Ah, tapi tanyakeun nu bener aing mah. Hey gelatunya, Akang rek cai heula. Mangga. Sok ibaturan ku Eca di dieu. Ai Omi, bade tuang. Ah, mawas karanto. Nu laras di dieu mah sanes sawargatra. Beres ngan saukur nawaran bari jentel, sanes di dieu mah. Bari tuang mangga, atuh bade ngaleueut mangga, bade cai susu, cai jeruk aya. Ah, moal. Cece teh hoyong terang. Ari jenengan nu salarasna teh laras Omi. Laras Cece. Ari kawit di Tasik. Tasik. Nah, beterang Kakang Kepo. Ulah tentu. Yang kece mah blak-blakan segala rupana ulah anu digiring kelir sinang siloka. Prak caritakeun. Sok caritakeun. Da cece geus beda-beda rasa. Lain-lain dulurna Kang Kepo lain, pasti mah lain. Kieu eta salarasna mah cece. Abi teh dibingung tungtungna mah. Ari bingungna? Laras da tadi teh abi teh. Tepang di bumina pun paman. Tepang di bumina paman. Jadi paman ayo Omi. Laras. Ya Allah ya Robi. Tapi kaki itu nya setengah lalarti. Lu kada bigi terang masalahna. Juragan. Itu di saur. Lek naon cenah? Ayo naon sih? Itu di saur kating pada naon. Juragan. Ari teh laras wargi sanes. Kami nyaho ti mana? Ieu mah tak enak ceritanyakeun cerita lengteng. Bener teh henteu. Asa teu kahalal arti teh. Jadi teu ngeunah hate, bener oge. Di dieu teh ngan saukur numpang, tapi teu ngeunah hate ari kitu-kitu teuing mah. atuh hari nyakalan. Mama Nawian juragan, bilih gitu dah diri teresep ada ningali lalaki cok cuk truk. Koma bari jeung sarakah kitu mah model den kepo. Sebal ningalina oge. Ulah nyebut sebal dari goreng-gorengna salaki kuring. Ha bener kata atuh hapunten. Omi, Omi. Kah? Ya, bener teh. Kapan senang? Ayeuna mah urang geus di dieu mah. Tapi abdi mah keukeut teraos, Kang. Nama ke tengeunah sagala rupa. Kamari mah ditalengteng. Kusaha. Itu ku Cece. Cece saha? Mohon Cece. Cece itu Cece Marni. Alah, kan baik diusir ku Akang. Lah, tuh mana sana teh? Tuh man, ngenahen teh kira kitu-kitu wae. Nah, anak saya gitu nu kawasa di dieu teh. Laras anu kawasa mah Akang. Ari geus? Pokona mah beres. Geus anu urang tinggalkeun deui yuk. Hayu. Urang boncengan kana motor atau rek kana mobil. Tapi bade miyos di dieu, tos kana motor. Ya hayu atuh urang kana motornya. Cok kadang dan heula tuh. Kesa kedap. Bari ka mana deui Kang Kepo? Ari ge perlu ulas gedeung. Nah, meni usilan teuing barang tanya sagala rupa. Iya Kang Kepo. Ulas sakam bodo ka abdi mah. Abdi mah sok eueuh tungtungna. Nah, make keuheuh sagala rupa. Eta teh sidik lain wargi lain. Eta teh pamajikaneun lain. Atawa geus jadi pamajikan. Aih ngomong teh sanggeunahna we. Geus tong waloba mong. Erek ini teula. Parantos Kang Kepo. Ayo keun antep lah. Antep we anggap nu gelo lah kitu mah. Janten hariwang Kang pamikir mah cicing nyeklana sing page nyaan sok sieun keteger mika ngewa ka abdi mika cecep ka abdi pan antukna janten pasea ah kan bae nah soal si Marni marek dipiceun ku Akang rek dibalikeun ka kolotna nah Akang mah leuwih berat ka Omi tibatan ka si Marni mah anak jelema teu boga atuh anak jelema teu gableg dijahit sote bubuhan we harita ge boga hutang dibayar ku si Marni kitu nah sana teh Akang mepangkawasanan di daerah eta mah. Ya tapi da abdi mah teu raos kitu-kitu teuing mah. Cicing nyeklana sing bageuh. Tah kitu nyeklan, rat. Nah. Kieu, rat. Tah gitu so. Aduh, cicing atuh ulah kuna kodok. Ini ngan kieu. Ya nyakon naon kan? Tuh teu nyakon naon saputangan. Ah, sanes. Berit. Nyakon berit. Ah, punya. Lain. Lain ya saputangan. Ah, pira aku sapu tangan kia. Nyanya. Nah, ya tergis terang mah. Itu yang sepaganya kalah nana. Kade ke bisi ngajengkang muntang eta cilaka locot ke. Maknya, ari nyari haste. Tuh, tinggali. Eta, meh, tinggali tuh. Nya. Waduh, mendingan ari yang gue tuenaun. Oh, tabrakan. Waduh. Wah, bener weh, tuh cilaka gede. Rumah tak gak bener di jalan teh. Kudu hati-hati teh gitu ta. Pan geus tabrakan kitu mah ripuh. Tunya. Ah, nya we itu meni dipayang kitu. Wah, nyaan, papisahnya. Naon, sirahna? Nya. Duh, ampun. Sok nyapa kan sing page. Kana pokona mah ayeuna mah Omih mah tong loba pikiran itu ieu. Nu penting si Marni rek dicerai. Si Marni rek dipiceun deui ka nu beka bapana. Kan bae nah dikawin teu asana teh. Ai. Pokona mah hak mutlak di imah Akang, eueuh deui Iwati Omih. Ya. Kamari ki aya nyeratan Kang Oman teh ka ditu. Naon cenah? Duh kada nyeros teh motor-motor kitu. Oh, nya. Poho Akang trek mangbeulikeun motor, acan nepi ka ayeuna. Ari panjantan teh. Oh, ente. Ayo. Tah gitu. Kumaha tuh enak, rek terus ke mana? Rek nongton heula. Erek terus balanja atawa rek balik deui? Adi mah yang nyacapkeun ka ieu, kategena hate bongan we kamari cacing atas nyarios kitu. Mending ngesek-ngesekin majar kita pada lain dulurna cana lain. Alah, kan bae tong jadi pikiran, tong jadi omong. Nah, asana teh. Hayang nanaonan rasaan teh kajenteng dikumkum kia ge kalah kader ka imah mawaan alewe ae mau nyarita teh marni ya mau urusan dewek deuleuh di dieu mah. Nah sia teh kos anak jelema gableg gue make nyebut kitu sagala rupa kajenteng anak jelema teh gableg tapi aing mah najis aing mah mau rasaan teh nah mendasar dijajah teuing ae bener nah ada kuring moal hese moal susah erek miceun maneh erek dibalikeun ka bapa maneh anu ngaran si asik kos teu kalah sae baheula teh boga hutang sia batak dicokot teh ku aing. Aduh aing mah bener-bener ngesek-ngesekeun teu suka aing mah sia antarkeun gandeng lain jejer wetan kieu tengah peuting nanaon teh teh gandeng nanaon batur mah geus malolor ae antarkeun isukan leberang aing mah kagok tengah peuting kieu. Ae. Panas si aing bare kawin ka Kang Dadang tak tulus. Gara-gara mane? Make dar mentak lepa aing. Nah, atuh sia teu bisa mayar hutang. Nah, ada dibayaran ku aing bae ya. Tong ngewe sia, ganeng tuh tengah peuting eta nanaon teh. Aina marek lumpak. Aina datang dari Kakang Dadang. Omi. Kak. Kegel tidak. Carekannya sekalian. Cuman, isuk marek dibalikkan nih ke bapana. Nah, asana teh. Ulaki itu hawatos atuh Kang. Kedar nih ke abdi gitu. Alah, sing percaya we pokona mah moal. Akang maluih berat ka Omih tibatan ka si Marni. Si Marni mah anak jelema teh boga. Anakna mang asik. Ripuh matake. Matakeun bae, isuk marek dianterkeun we. Nah, asana teh ngeunah teuing. Adeh. Ngeunaheun di dieu mah disenangkeun. Dahar kariam pake karirap. Nyeuseuhan teu kudu ku sorangan aya batur. Nah, asana teh. Tah, tiali kadengnya teker cerik tah. Taras ke kuping. Abah. Abdi tadi tung tainganan, Pak. Tung tainganan. Tas ada yang cerik tah, teh. Neneng. Neneng, buka pantau juragan, buka. Cicing kasih, cicing, buka. Pokoknya sama bibi nu baris bumela. Gela turun buka hela bibi. Elah, teuing nyungjuran bibi ku naon atuh make nangis sagala rupi. Tengah-tengah bibi dia sekesekeun abi merek balik sukan bibi rek balik deui ka apa. Sangka bakal aya digigirin Akang. Tunuh keneh. Tang tue tunuh keneh watu da. Ente ngeplos peting teh remna. Maco ari cayos teh. Nya teh ngeplos teblong itu rem. Kapan peting teh nincak gas lain? Maco nyarios teh. Tah eta. Anu basaku Omi kacekal teh tata anak berit. Eh, hari si Marni geus balik itu encannya. Bisi geus ngingki ka bapana si kurang teang. Aih, kamaraana ieu teh? Karsi? Karsi? Eueuh. Marni? Marni? Kamana cenah jelema teh? Ya ya surat. Naon cenah teh? Kahatur Kang Kepoh di bumi. Abdi mios, kumarga abdi tugena hate. Kalian ngaturkeun nuhun tina sagala rupi kasayan. Abdi anu sono. Marni. Ah, suna sono sebang dina ge. Jor bae kantong mana asana teh. Ah, untung eta dianterkeun ku aing. Nah, ha. Ah, sia. Lamun kitu ku aing perlu ditagih deui ta bapana duitna ta. Rek ditagih ku aing mah ka imahna. Nah, asana teh. Ditagih ku aing mah sia lagoan, asik. Nah, ha. Lain, ya. Ari abah mah nanya so teh bisi, bisi epa congregan jeung nu jadi salaki. Laras abah, abi teh diapi lain kan. Kang Kepoh teh nyanak istri nu sanes deui. Kalayan tos janten garwana, enak mah. Jadi mun kitu mah ngarah maduna bungkul meureun nya. Laras. Abi teh kiat kuna rasa tenanangan kieu mah. Untung we aya ieu Bi Karsi. Laras abah da upami teh abdi mah duh, matak pikarunyaeun pisan. Da eta mah kitu karesepna. Juragan Aden Kepoh mah deh. Eh, moal aya. Maos, maos, pageye-geye. Maos, maos, pageye-geye. Ah, matak sebel. Matak riet ka bandunganana oge setiap saat. Naon setiap saat teh Nyi Karsi? Nya eta juragan Aden Kepoh, yai, meni rieut ngabandunganana oge. Gentos-gentos pamag istri teh. Sarakah? Kan baik nah. Daya balitunganana sana teh. Punten. Basik. Basik. Rampes, sa di luar. Surungkeun we pantona. Datu ditulakan rasaan mah. Eta gening cep dadang sumping deka dia. Laras, abi teh nguping martos. Mang Ukro, nyarioskeun cenah majar teh. Datos mulih cenah, Neng Marni mah. Laras, iya geningan cecep yai di dia. Gening, Mar. Kang Dadang. Marni. Kunaon? Kang Dadang. Hapunten abdi. Tenanaon geus eh. Hal-hal anu geus kaalaman mah tong make diinget-inget deui. Anggur si ayeuna mah urang nyorang atau urang narawang mangsa-mangsa anu bakal datang. Keun nu geus kaalaman nu geus kalampahkeun mah teu kudu loba carita ayeuna mah. Kumaha lalakona? Abdi teh dikakaya. Dikakaya. Dikumaha dikakaya teh? Ah, Aden, Aden. Bibi mama tak sebel ningali naon ge eta moal aya we. Aya pamaget kitu-kitu teuing. Kumaha kitu, Bi? Terangkeun Bi ka Rusti. Kumaha, Bi? Sok caritakeun ka kuring. Ah, Aden mah. Disiksa ngan teu weri gebugan mah. Kitu kecariosan-cariosan peureus. Jabaning teh deui si Den kepohna teh nyalak di istri, parantos janten garwana ayeuna mah. Ah, matak bingung, matak bibi ge ini teh ditu bari jeung teu bebeja-beja acan. Sebel ningalina oge. Ah. Pusing ningalina oge bibi mah jadi milu sedih. Keun ne bibi teh milu ceurik. Teu kudu, keun we cukup ku kuring. Bibi anu kataing ge dari ceurik ke meni sagara kaluar, wur-wur ti anak tiluhur. Ya tina celi deh aduh. Sing sabar neneng. Geus bibi geus tuh kudu ribut. Basik. Aya saha di luar. Buka kuringnya. Hei Basik. Oh geningan. Juragan Aden. Geus tong loba omong ayeuna mah. Mana si Mari aya di dieu? Aya juragan. Eta teh awewe teh pika sebeleun. Ini teh teu bebeja. Alah, geus ku sabab ayeuna mah minangka hukumanana, minangka katenggeunah kuring. Naon hutang-hutang baasi ku kuring rek ditagih ayeuna? Ai. Teu gugur teu angin. Pokona mah geus tong loba carita Basik. Bayar hutang anu 34.000. Ai. Sawis bah ku abdi bah urang payunan. Hei, anjeun nangtang ka kolot, goreng patut kasebutna. Alah, silaing. Make pipiluan kan urusan batur. Dewek nungaran si Dadang. Minangka papacanganana Marni baheula jaman candi kewat ku anjeun. Ay, kuring batur masa ngewat. Ari eta nepikeun ka ayeuna balik ceurik, jabadi teungteunganan ku anjeun. Teu rumasa kuring mah. Geus tong loba omong. Ayeuna anjeun rek nuntut naon deui ka dieu. Erek ngarobok ka naon deui. Kuring rek nungtut hak kusabab si Asik teh geus nginjem duit lobana 34.000 ayeuna korek kuring rek ditagih tur tah hayang dibayar ayeuna keneh ngeunah we nyarita teh mahkota anu berharga di anakna narek dileungitkeun kitu bae. Alah soal anu kitu mah cetek deuleu lalaki dewek teh. Maju deuleu ka dieu sacana kuring maju daguan pihak-pihak anu wajib bakal newak anjeun. Nah, make newak sagala rupa. Kahiji anjeun teh geus sidik jadi tuan tanah anu ngamonopoli tanah-tanah nu aya di dieu. Kaduana anjeun geus ngaruksa kahormatan kalohmatan gadis-gadis nu aya di dieu. Ngarti? Alah tong loba catur si Dadang. Maju ani mah. Alah dagoan sakadeung deui. Pihak-pihak anu wajib bakal newak ka anjeun. Dipikir-pikir mah. Alah tong arap-arap. Daguan sakadeung deui. Ulah Dang. Ulah saya rumah sasalah. Hayang daon anjeun ku saya dibere. Teu butuh. Kuring geus teu hayang pamere ti anjeun. Anu penting kuring rek nyokot bebeneran. Hampura Dang. Hampura. Teu bisa. Kanyerian awewe di dieu turta kanyerian jelema-jelema anu geus jadi. Pameres anjeun. Kukuring enerek dibales. Ulah Dang. Singkarunya Marni hampura akang Marni. Teu aya jalan pikeun ngahampura ka Kang Kepo, kumargi kanyeri abdi, katorih abdi, katugenah bapak abdi, terus diancurkan ku Kang Kepo. Hanjaka, rumasa. Alah, bongan we, bongan aden mah, jelemana sarakah, kawe rampus, karena duit meni beki, tak itu akibatna. Sakedeung deui bapak-bapak petugas bakal ka dieu. Puas ya karasa tah. Eta hasilna tina pageye geye. Puas ya.